الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Daw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hukum dari jual beli salam. Demikian pula syarat-syarat jual beli salam, dan bahwa jual beli salam termasuk di antara akad jual beli yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membolehkannya. Dan ada satu jual beli yang memiliki kemiripan dengan akad salam yang disebut oleh para ulama dengan istilah aqdu al-istisna', aqdu al-istisna', akad untuk meminta dibuatkan sesuatu. Yang dimaksud al-istisna' talabu as-sun'ah, yakni talabul amal, meminta untuk dikerjakannya sesuatu. Seperti misalnya seorang meminta kepada seorang pembuat mebel untuk dibuatkan lemari atau dibuatkan pintu, atau meminta kepada seorang seorang kontraktor misalnya untuk meminta dibuatkan rumah, rumahnya tentu belum ada. Atau seorang yang datang ke tukang jahit lalu kemudian meminta untuk dibuatkan pakaian dengan ukuran tertentu. Pakaian ini yang disebut oleh para ulama akad al-istisna'. Dan akad al-istisna' ini berbeda dengan akad salam dari sisi bahwa akad al-istisna' adalah akad untuk membuat sesuatu. Jadi tidak ada kaitannya dengan tanam menanam, cocok tanam, namun membuat sesuatu. Ini yang membedakan antara hukum akad salam dengan akad al-istisna'. Al-istisna' membuat sesuatu yang asalnya belum ada, lalu kemudian dibuatkan, dirangkai, membuat pintu, membuat komputer, membuat apa saja, rumah, gedung, dan yang lainnya. Lalu apa hukum jual beli dengan cara istisna'i atau akad al-istisna'? Akad al-istisna' terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa akad al-istisna' tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa ini jual beli yang majhul, yang tidak diketahui, yang tidak jelas, sehingga mereka tidak membolehkan. Dan ini pendapat Zufar, salah seorang dari madhab Al-Hanafiyah. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahwa akad al-istisna adalah hal yang dibolehkan. Dan ini pendapat mayoritas para fuqaha dari madhab al-Hanabilah, al-Hanafiyah, al-Malikiyah, Syafi'iyah. Dan pendapat ini yang sahih dalam hal ini. Diperbolehkannya jual beli al-istisna' atau akad al-istisna'. Ya, meskipun sebagian tidak menyebutkan bahwa ini termasuk dalam kategori jual beli. Namun akad. Akad al-istisna'. Seseorang menyediakan modalnya sementara yang lainnya membuat, mengerjakan apa yang dikehendaki oleh seorang yang membeli atau yang hendak membeli barang tersebut. Dan barang itu masih dalam pembuatan. Masih dalam pembuatan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berdasarkan ijma' amali. Ijma' para sahabat secara amalian. Secara amalan mereka senantiasa bermuamalah dengan cara yang seperti ini, minta dibuatkan sesuatu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seorang untuk dibuatkan khatam. Yakni cincin yang beliau jadikan itu sebagai stempel beliau yang terbuat dari bahan perak. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga meminta dibuatkan mimbar. Dan ini juga termasuk dalam istisna'. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita dari kalangan Ansar, beliau mengatakan, "Mudhi gulamakin najjar ya'malu li a'wadan ajlisu alaihin." Perintahkan budakmu yang dia adalah seorang tukang untuk membuatkan aku tempat atau mimbar yang aku bisa duduk di atasnya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau mengatakan yang ukallimun nas 'alaiha. Yang aku akan berbicara dengan manusia di atasnya. Di atas mimbar tersebut. Maka dibuatkanlah mimbar dengan tiga tangga, tiga anak tangga. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diletakkan. Diletakkan di masjid beliau. Lalu kemudian diletakkan. Dan mimbar itu berasal dari Turafa al-Ghabah. Turafa al-Ghabah, sebuah nama tempat yang ma'ruf yang ada di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Jadi disebut Turafa, juga disebut Al-Ghabah, juga disebut Athl. Walhasil dari riwayat-riwayat ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa istisna' meminta dibuatkan sesuatu adalah perkara yang ma'ruf yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin semenjak dari zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bermuamalah dengan cara seperti ini tanpa ada pengingkaran sama sekali. Tidak diketahui ada yang mengingkari, baik dari kalangan para sahabat atau para tabi'in atau yang lainnya. Tidak ada pengingkaran yang menunjukkan bahwa secara amalian ini adalah merupakan perkara ijma' yang menunjukkan diperbolehkannya. Kalau seandainya hal tersebut tidak diperbolehkan, tentu telah dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwa mereka mengingkari akad al-istisna' tersebut. Maka ini pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa al-istisna' meminta untuk dibuatkan sesuatu adalah hal yang dibolehkan. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam jual beli al-istisna'. Syarat yang pertama, menjelaskan secara rinci di dalam akad tentang sifat-sifat sesuatu yang dibuat. Hendaknya dijelaskan secara rinci. Misalnya seorang hendak membuat pintu. Pintu harus dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi khilaf wa tanazu', tidak terjadi pertikaian. Pintu dari bahan apa? Dijelaskan. Apakah dari kayu ulin atau dari kayu jati atau apa saja? Itu dijelaskan. Demikian pula ketika seorang hendak membuat lemari misalnya, maka hendaknya diterangkan. Atau membuat rumah, hendaknya dijelaskan jenisnya, sifatnya, ya, bentuknya, sesuai dengan di apa yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak pembeli dan pihak yang membuatnya. Kemudian syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, darbul ajal, menetapkan temponya. Menetapkan tempo. Sampai kapan diperkirakan selesai. Namun tempo ini juga harus diketahui bahwa tempo tersebut sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu sebagian para ulama tidak menjadikan ini sebagai syarat. Batas waktu tidak, mereka tidak menjadikan sebagai syarat. Yang inti adalah yang disebutkan pada poin yang pertama, dia membuat. Dan seorang yang membuat kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lambat. Ya, disebabkan karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah, namun sebagian mengatakan hendaknya ditetapkan batas waktunya. Namun bukan berarti ketika tiba masa batas waktu yang telah disepakati, ketika yang mengerjakan tidak mampu menyelesaikan, maka tidak diperbolehkan dikenakan denda. Tidak diperbolehkan dikenakan denda. Misalnya ketika dia tidak mencapai target. Targetnya 3 bulan. Ternyata 3 bulan dalam keadaan dia belum bisa menyelesaikan. Dia telah berusaha. Dia telah berusaha namun belum selesai. Maka tidak diperbolehkan dikenakan denda. Misalnya saya kurangi pembayarannya. Ya, yang tadinya 100 juta misalnya. Saya kurangi 1 juta. Ketika tertunda lagi dikurangi lagi 1 juta. Tidak diperbolehkan demikian. Karena ini termasuk di antara perkara riba. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, yang terpenting dalam hal al-istisna adalah adanya kesepakatan terhadap sifat-sifat dari barang yang akan dibuat tersebut. Adanya kesepakatan dari pihak pembeli, demikian pula pihak pembuatnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kaitannya dengan permasalahan al-istisna', dan tidak disyaratkan dalam jual beli al-istisna' harus membayar uang di depan. Tidak disyaratkan demikian. Namun diperbolehkan dia langsung membayar seluruhnya atau membayar setengahnya atau tidak membayar sama sekali, diakhirkan. Diakhirkan. Menunggu setelah jadinya misalnya. Para ulama membolehkan hal ini disebabkan karena al-istisna' berbeda hukumnya dengan jual beli salam. Meskipun ada sebagian para ulama mengkiaskan akad salam kepada akad al-istisna', namun yang zahir terjadi perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi al-istisna', jual beli istisna' atau akad al-istisna', akan tetapi tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengharuskan untuk menyerahkan uang di depan. Tidak seperti halnya akad salam. Akad salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan untuk taqdim ats-tsaman, untuk menyerahkan uangnya di depan. Maka ini menunjukkan ada yang perbedaan antara akad salam, demikian pula akad al-istisna'. Maka pada akad al-istisna' tidak disyaratkan seseorang boleh membeli secara menyeluruh, atau dia membayar setengah di depan sebagai uang muka misalnya, atau dia membayar di sela-sela pekerjaan sementara pekerjaan sedang berlangsung, atau dia membayar pada akhirnya. Semuanya diperbolehkan. Dan ini yang rajih insyaAllah ta'ala dari pendapat para ulama. Dan sebagaimana kita sebutkan, ini adalah perkataan jumhur al-ulama berdasarkan apa yang telah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi al-istisna', namun tidak ada pengingkaran. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri melakukan akad al-istisna' tersebut. Ini masyarakat rahimahumullah yang penting untuk kita jelaskan sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.